bisik-bisik dimanja, menggelit kerasa. Telinga rambutku menyentuh bibirnya, rasa hanya karena cinta. Saling tertawa kecil, genit-genit manja. Saling tertawa kecil, kenapa?